Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin kaum muslimin, barakallahu fikum. Masih melanjutkan dari hadis nomor 205, yakni hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab tahrimudz dzulm, di mana hadis ini barakallahu fiik di dalam khutbah Hajjatul Wada', beliau juga mengingatkan tentang fitnah adanya dajjal, fitnahnya adanya dajjal. Maka Syekh menjelaskan barakallahu fikum membahas tentang permasalahan dajjal ini. Berkata Syekh Utsaimin, fa in qala qa'il. Kita ulangi ucapan beliau. Apabila ada seorang yang bertanya, idza kana fihi hadhil alamah zahirah hissiyah fa kaifa yaftatin annas bihi. Kalau ada yang bertanya, jika tanda-tanda dajjal, makhluk yang sangat pendusta ini, zahirah, tandanya itu nampak, hissiyah, nyata, bisa dilihat, bisa dibaca, maka bagaimana manusia itu bisa terfitnah, terbawa fitnahnya dajjal? Naqul, kami jawab, innallaha qala fi kitabih. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Yunus 101, wa ma tughnil ayatu wan nudhur angqaumin la yu'minun. Dan tidak akan berguna tanda-tanda ayat wan nudhur dan peringatan-peringatan angqaumin la yu'minun untuk kaum yang mereka tidak beriman. Barakallahu fiik. Alladzina adallahumullah, orang-orang yang Allah Ta'ala jadikan mereka tersesat itu kaum yang la tanfa'uhum alamatid dhalal, tidak bisa mengambil manfaat dari tanda-tanda kesesatan, tahdhiran dan sebagai peringatan, wala alamatil hadyi tabsyiran. Orang yang tersesat tidak bisa mengambil manfaat alamatil huda, tanda-tanda petunjuk, tabsyiran sebagai kabar gembira. Dan tidak pula kata muallif la yastafidun in kanatil alamatiz zahirah. Mereka juga tidak bisa mengambil faedah dari tanda-tanda yang nampak. Dajjal sudah disebutkan tandanya sangat jelas. Di jidatnya tertulis kafara. Namun tidak semua orang mampu membaca. Tidak semua orang bisa memahami dan mengambil faedah peringatan tanda-tanda yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka. Inilah barakallahu fikum permasalahannya. Summa bayana Rasul. Kemudian setelah itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna hadhil alamat la takhfa ala ahadid. Tanda-tanda ini tidak tersamar bagi seorang. Wa bayyana fi haditsin akhar. Dan juga Ar-Rasul menjelaskan dalam hadis yang lain annahu idza kharaja, kalau Dajjal ini sampai keluar, wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fihim, dan Nabi ada di tengah para sahabat, fahuwa hajiju dunahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembela, pelindung dari Dajjal. Yahujuhun Nabi, Nabi akan membela, menyelamatkan manusia. Fayak syifu zaygahu wa dalalahu. Nabi akan menyingkap, membuka terhadap penyimpangan Dajjal dan kesesatannya si Dajjal. Barakallahu fikum. Ini kalau seandainya Dajjal muncul di tengah sahabat dan Nabi SAW mendapati Dajjal, Nabi akan terangkan tandanya, kesesatannya di tengah manusia. Barakallahu fikum. Dalam sebuah hadis, hadis Muslim, wa iyakhruju walastu fikum, namun jika Dajjal itu sampai keluar, walastu fikum, sedangkan saya tidak ada di tengah kalian. Fa'amru'un hajiju nafsih. Maka seseorang hajiju nafsih. Akan menjadi pembela dirinya sendiri. Dia bisa membaca, mengetahui tanda-tanda yang diterangkan dalam sunnah. Ya, harus dia imani. Wallah khalifati ala kulli muslim, dan Allah sebagai penggantiku, pengganti yang bisa menyelamatkan atas setiap muslim dari kesesatan dan penyimpangan Dajjal. Fawakkalallah, Allah serahkan urusannya seorang ini ala Allah, kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Sehingga urusan Dajjal ini memang urusan yang besar. Sehingga Rasul SAW menjelaskan, menerangkan, merinci, bahkan siap membela, melindungi manusia takala munculnya Dajjal. Akan diterangkan ini Dajjal, ini tandanya, ini alamatnya, berhati-hati dengannya. Barakallahu fikum. Falhasil anna Rasul, maka Rasul alaihi salatu wassalam hadzara minad dajjal tahdziran baligha. Maka kesimpulannya bahwa Rasul alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kepada manusia dari si Dajjal ini, tahdziran baligha, dengan peringatan yang sangat dalam, sangat tandas. Beliau ingatkan, wa akhbaru anna dajjal al-akbar, Dajjal yang paling besar, pendusta besar ini, yakhruju fi akhiriz zaman. Kelak akan keluar di akhir zaman, yakni mendekati terjadinya kiamat. Begitu muncul Dajjal, maka Dajjal akan dibunuh oleh Isa alaihi salam. Ya. Dajjal turun, Dajjal keluar, Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit, dibawa oleh para malaikat dan turun di Babul Lud di Palestina, lalu berperang dan membunuh si Dajjal ini dalam kisah yang sahih. Dan setelah itu manusia hidup sekian tahun, 40 sekian tahun, lalu terjadi setelah itu manusia yang paling jelek, ya, setelah itu terjadilah kiamat. Barakallahu fikum. Wa yabqa, nah sekarang Syekh Utsaimin menjelaskan tentang permasalahan Dajjal. Wa yabqa fil ardi 40 yauma. Si Dajjal ini akan menetap tinggal di bumi ini 40 yauman faqat. 40 hari saja. Namun walakin al-yaumul awal kasanatin. Walaupun cuma 40 hari, namun diingat, hari yang pertama dari 40 hari, hari yang pertama satu hari seperti satu tahun. Jadi matahari berada di atas langit sana selama satu tahun. Bisa dibayangkan, satu hari hidup satu hari itu sama hidup selama satu tahun. Harinya panjang, bayangkan. Satu hari sama dengan hidup satu tahun. Masya Allah, ini ujian yang besar, ujian yang berat bagi orang yang beriman. Barakallahu fik. Beliau bersabda, isna asyara syahra, yakni satu tahun berarti kurang lebih panjangnya itu 360 hari. Satu hari sama saja dengan 360 hari, satu tahun. Dan barakallahu fik, ini hari yang pertama. Tayyib, barakallahu fik, isna asyara syahra, 12 bulan. Satu hari sama saja hidup selama 12 bulan. Matahari tidak tenggelam, terus di atas. Barakallahu. Tabqa syamsu fi aujis sama. Sitata ashur minal masyriq ilal maghrib. Mata ghayyab hadihil fatrah tawila. Kata Syekh. Terus menerus matahari itu itu fi auj. Auj artinya di puncak langit sana. Di puncak langit sana selama barakallahu fikum dua sitata ashur. Hadal yaum ilal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat tidak tenggelam dalam waktu yang panjang. Barakallahu fikum. 6 bulan. Tabqa ghaibah laila, dan terus tidak terlihat selama sitata asyur, 6 bulan. 6 bulan padang terus, 6 bulan gelap terus. Karena 1 tahun. 1 tahun 12 bulan. Hadza awwalu yaum. Ini kondisi datangnya Dajjal betul-betul merubah situasi yang cukup mengerikan. Itu bisa dibayangkan, 6 bulan matahari di atas terus, padahal satu hari itu mesti barakallahu fikum kita menghitung sama saja hidup 6 bulan. Sholatnya kayak apa? Sholatnya gimana coba? Apa cuma 5 waktu? Sholatnya bagaimana coba? Kalau datang Ramadan, puasa Ramadannya bagaimana coba? Betul-betul ujian. Betul-betul menguji orang-orang yang punya iman. Barakallahu fiik. Karena 6 bulan matahari di atas, 6 bulan berikutnya matahari tenggelam. Ya, ghaibah. Ini hari yang pertama dalam hadis demikian. Lalu kata mu'alif, hada awalu yaum, ini hari yang pertama dari 40 hari. Wal yaumu tsani, hari yang kedua dari 40 hari. Kasyahrin, seperti satu bulan. Satu hari panjangnya seperti satu bulan. Satu bulan 30 hari. Satu hari sama saja panjangnya selama 30 hari. Wasalisu, hari yang ketiga, masuk hari yang ketiga, kajumu'atin, satu hari seperti satu pekan, satu jum'ah. Wabakiyatul ayam, adapun hari-hari yang lain, bakiyatul ayam, sab'atun wasalathuna yauma kasairil ayam, itu tujuh hari. Salasun ayyaman 30 hari, sab'atun wa salasun kasairil ayyam, seperti hari-hari yang lain, sama seperti hari kita. Tayyib barakallahu fikum. Walamma hadasan nabi, setelah nabi dalam hadis Muslim menceritakan kondisi zaman datangnya dajjal, maka Nabi SAW barakallahu fikum setelah menceritakan bihadal hadis, lam yatasyakkaku, sahabat tidak ragu kalau itu berita dari langit, percaya. Para sahabat tidak ragu berita seperti ini. Mungkin kalau zaman sekarang orang bertanya, bagaimana kita hidup satu hari seperti satu tahun? Bagaimana siangnya, bagaimana malamnya, bagaimana makannya dan tidurnya? Siang terus selama 6 bulan padang terus, gimana tidurnya kita malamnya? Sahabat tidak bertanya hal-hal seperti itu. Bagaimana kita nanti cari kerjanya, cara makannya, bagaimana kita istirahatnya, terus bagaimana urusan dunia kita? Sahabat bukan bertanya dan bertanya masalah itu. Mereka yakin ada. Namun kaifa tabqa syamsu sanah, bagaimana matahari tetap di atas dalam kondisi satu tahun? La tadur halal ard, matahari tidak berputar selama satu tahun. Wa yataduru 'alaiha fi kulli arba' wa 20 sa'ah, padahal matahari itu berputar pada setiap hari 24 jam. Fa qudratullah faqa dzalik. Kemampuan Allah di atas itu semua. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir, Allah Maha mampu atas segala urusan, segala sesuatu. Maka sahabat la yas'alun fil ghalib 'anil masail kauniyah wal qadariyah. Lihatlah para salaf, murid-muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak bertanya pada keumumannya tentang masalah kauniyah ini, kejadian seperti ini, atau qadariyah, ketentuan yang Allah takdirkan ini. Itu sudah keputusan Allah, Allah lebih mampu. Mereka tidak bertanya bagaimana, bagaimana, bagaimana, tidak. Karena kaum mukminin, mereka orang-orang taslim, pasrah dengan segala berita dari Rasul, menerima apa saja berita dari langit. Itu sahabat. Li'anahum ya'lamuna kudrat Allah, karena mereka adalah sosok manusia yang mengerti dan memahami kudrohnya Allah Azza wa Jalla. Lakin yas'aluna 'anil umur allati tahummuhum, namun mereka bertanya pada perkara-perkara yang penting bagi mereka. Apa itu? Al-umur wahyal umur syariah. Yang mereka tanyakan adalah urusan-urusan syariat. Karena kita hidup diisi dengan kehidupan beragama, menjalankan syariat Allah. Saum, zikir, ya. Semua ini adalah sholat. Butuh waktu. Kita sholat satu hari, ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Setiap hari. Setiap hari kita sholat 5 waktu. 5 kali. Nah sekarang kalau satu hari, satu tahun, sholatnya kayak apa? Bagaimana sholat subuh kita? Sebelum matahari masih di atas. Bagaimana sholat asar kita? Padahal matahari masih di atas. Bagaimana sholat maghrib kita? Padahal matahari masih di atas. Bisa dibayangkan sulitnya menentukan waktu sholat. Bisa dibayangkan bagaimana cara menentukan sholat, karena dalam satu tahun itu tetap 12 bulan. Berarti satu bulannya 30 hari. Berarti setiap hari harus sholat. Lalu bagaimana sholatnya? Ini yang menjadikan mereka bertanya. Walamma haddatsahum bi annal yaum, maka Nabi SAW setelah menceritakan kepada para sahabat bahwa satu hari yang pertama itu kasanatin seperti satu tahun, qalu ya Rasulullah, al-yawma alladhi kasana, satu hari yang itu seperti setahun, hal takfina fihi sholatan wahida, apa cukup bagi kami sholatnya sekali? Cukup sholat duhur, sholat sekali asar, cukup sholat duhur asar karena matahari masih di atas. Qalala, tidak cukup. Seperti kalian sholat sehari dalam satu hari, subuh sekali satu hari, bukan dua kali. Namun Nabi mengatakan, la iqdaru lahu qadrah. Iqdaru lahu qadrah, kira-kirakan oleh kalian kadarnya. Kebiasaan antum sholat jam segini, subuh jam 4, seperempat. Berarti sekarang duhurnya jam 12 kurang sekian. Berarti asarnya jam sekian kurang sekian. Berarti maghribnya jam sekian sampai jam sekian. Isanya demikian dan sekian. Dikira-kirakan. Setiap hari harus ngira-ngira seperti itu. Karena matahari masih di atas terus. Atau sebaliknya, matahari saat datang gelap terus, malam terus, gelap terus. Bagaimana cara sholatnya? Kira-kira kan. Yani qadru ma baina sholatain wa sallu. Kira-kira kan. Antara dua sholat. Setelah itu kalian sholat. Antum tadi sholat maghrib. Jarak maghrib dengan isya kurang lebih sekian waktu. Maka setelah maghrib, kira-kira sudah masuk sholat isya, sholat isya. Sholat isya sampai sholat subuh kurang lebih sekian saat, jam. Oh, berarti sekarang sudah waktu subuh, sholat. Walaupun matahari masih di atas. Sholat subuh sampai sholat zuhur kurang lebih sekian jam. Kira-kira kan, berarti kamu sholat, zuhur. Itu yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti orang yang ada di negeri kutub. Negeri kutub matahari kadang di atas terus. Negeri kutub. Ada sebuah negara yang di situ kadang siang terus. Malamnya pendek banget. Atau sebaliknya. Malamnya pendek sekian jam, datang waktu siang panjang, sehingga puasa Ramadannya pun panjang sekali. Di negeri Eropa sana sebagiannya seperti itu. Bahkan di negeri sebagian, di negeri kutub sana, siangnya kadang panjang. Bagaimana mereka yang di negeri kutub sholatnya? Bagaimana mereka cara ibadahnya? Karena matahari terus teri atas. Memang demikian keadaan negaranya. Ini barakallahu fikum ditanyakan oleh sahabat kepada beliau, dan ini jawaban manusia yang ada di zaman sekarang yang mungkin tinggal di negeri kutub sana. Ini jawabannya. Tidak boleh sholat semua hari cuma sekali. Dikira-kirakan. Yaqdiru qadra. Famatsalan, sebagai contoh Syekh menggambarkan, idza tala'a subuhu nusalli subha. Apabila matahari terbit, kita sholat subuh. Wa idza madha al-waqtu ma baina subhi waz-zawal shalaina dhuhra. Apabila madha, telah lewat waktu antara subuh waz-zawal dan tergelincirnya matahari, berarti masuk sholat dhuhr, sholaina dhuhra, kita sholat dhuhr. Hatta law kanatis syamsu aw fi awwalil masyriq, walaupun matahari itu di awal timur, wahya takunu awalul masyriq, li'anna hatab qasitata ashur kamilah, karena itu tetap 6 bulan secara sempurna. fayaqdiru lahu qadrah, dikira-kirakan saja. Idza nusalli fil yaumil awal salata sana, apabila kita salat di hari yang pertama, salat setahun. Salatnya waktu satu tahun, dikira-kirakan. Wa siyamu nasumu syahra, demikian pula puasa. Puasa Ramadan kita satu bulan. Nah, bagaimana kalau hari itu pas datang bulan Ramadan, padahal satu hari seperti satu tahun. Berarti kata Syekh, nuqaddiru lis-shaum, kita kira-kirakan untuk melakukan shaum. Shaum mulai terbit fajar, dihitung berapa saat sampai tenggelam matahari. Selama satu bulan itu kita puasa. Kalau seandainya matahari terus di atas, kita puasa menghitung, mengira-ngira berapa saat biasanya seorang puasa dalam satu hari. Nah, kalau fajar terbit fajar jam 4, maghrib jam 6, dihitung aja, kurang lebih segitu. Berarti dia membatalkan saumnya, sholat maghrib, lah itu dikira-kirakan sholat isya, sholat taraweh. Dikira-kirakan lagi sahurnya, fajarnya, terus demikian. Karena kondisi matahari terus di atas. Itulah kondisi di saat datangnya fitnah dajjal ini. Wa zakatu kadzalik, demikian pula zakat mal. Karena zakat mal dikeluarkan dalam satu tahun. Haul wa hadza rubbama yalhuzu biha, mungkin ini akan menjadi kesamaran. Yalhuzu biha, menjadi kesamaran bagi orang yang punya harta. Malun lam yamdi alaih ila yaum wajabat fihi zakat, yakni harta yang tidak lewat padanya kecuali satu hari, wajib bagi dia zakat. Nah, ini kan baru satu hari. Mungkin ada yang bertanya, saya punya harta baru satu hari. Betul, baru satu hari, tapi satu hari itu sama seperti setahun. Berarti keluarkan zakatnya. Nah, mungkin kalau orang yang tidak paham, saya baru punya harta sehari ini. Betul, tapi dajjal keluar saat itu satu hari sama seperti setahun. Berarti walaupun baru sehari saat itu, keluarkan zakat. Barakallahu fik. Kadzalika al-yaumusan, demikian pula ya ibadallah, hari yang kedua dari 40 hari saat munculnya dajjal, nuqaddir fi salatasyahr, kita kira-kirakan padanya salat satu bulan. Salat selama satu bulan dikira-kirakan. Maghrib dikira-kirakan, duhur dikira-kirakan, subuh demikian pula. Wasalis, hari yang ketiga salatu usbu', dikira-kirakan selama satu pekan, satu hari seperti satu pekan. Warabi' ta'udul ayyam kamahi, adapun hari yang keempat, hari akan kembali seperti hari-hari biasa. Maka wafi ilhamillah li sahabah, ilham yang Allah berikan kepada sahabat, ya. Apa ilhamnya? Ayas alu hadas su'ala, sahabat bertanya terkait masalah ini. Ibroh, ini ada pelajaran. Ada pelajaran penting bagi kita zaman sekarang. Walaupun belum muncul dajjal, walaupun belum muncul si dajjal ini, namun sahabat sudah diberi ilham oleh Allah bertanya. Permasalahan yang sekarang kita hadapi, apa itu? Li'annahu yujadul an, karena sekarang kita dapatkan, fi syamalil ard, di bagian selatan bumi sana, atau bagian utara atau bagian selatan bumi sana, unasun taghayyaba anhumus syams sitata ashur, ada sekelompok manusia negara sana itu taghayyab, tidak terlihat. Ghayab, tidak terlihat dari mereka matahari ini selama 6 bulan. Di negeri kutub, mungkin di sana matahari tidak pernah kelihatan paling sejam, tenggelam lagi, ya. kelihatan paling 2 jam, tenggelam lagi. Barakallahu fik. Ini bagaimana sholatnya mereka? Karena mereka juga umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang punya kewajiban sholat 5 hari, sholat sehari 5 kali. Tapi madri cuma lihat ke sejam. Bagaimana sholatnya? Nah inilah pertanyaan sahabat, inilah jawaban untuk mereka. Barakallahu fik. Laula hadzal hadis la ashkal 'alan nas. Kalau tidak ada hadis ini, manusia akan bingung. Kaifa yusalli haula? Bagaimana mereka akan salat? Wa kaifa yasumun? Bagaimana mereka saum? Lakinal ana nutabbiq hadzal hadis 'ala hali haula. Kita praktekkan, nutabbiq, kita praktekkan penjelasan beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam, pada kondisi yang dialami oleh mereka-mereka itu. Wal an alladhi haula illati takunu syamsu indahum sittata ashur kamilah. Demikian pula mereka kadang mendapatkan matahari di sisi mereka 6 bulan sempurna, siang terus. Maka yuqaddiruna lis-shalat, mereka mengira-ngirakan untuk salat. Waqtaha kama arsyadan nabi, sebagaimana nabi sallallahu membimbing as-sahabata fi ayyamid dajjal, sebagaimana saat munculnya si dajjal. Barakallahu fikum. Dan ya ibadallah, betul-betul ini si dajjal pembuat fitnah akan berkeliling di muka bumi ini. Naam, dengan cepatnya akan menggiring manusia untuk kufur kepada Allah. Namun dajjal ini barakallahu fikum akan dibunuh oleh Nabi Isa sebagaimana dalam hadis yang sahih. Dan semoga Allah taala jaga kita dari fitnahnya dajjal. Barakallahu fikum. Selesai sudah hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hadis 205 dan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masuk hadis nomor 206. Taib. Bagaimana hadis yang ke-206? Wa an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah taala meridainya. Nah. Ana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man dhalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaq alaih. Dari Aisyah semoga Allah taala meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhalama, barang siapa yang berbuat kezaliman. Dhalama, dia melakukan kezaliman. Apa bentuk kezalimannya? Mengambil, merampas satu jengkal, sebatas satu jengkal, minal ardi, dari bumi ini. Satu jengkal dari bumi ini. Dia mengambil harta tanah milik orang lain, walaupun qida shibrin, batasnya sekurang lebih seukuran qida shibrin, satu jengkal. Tuwiqahu, Allah kalungkan. Tuwiqahu, Allah akan kalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat, min sab'i aradin, 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Barakallahu fik. 7 lapis bumi, karena bumi itu berlapis ke bawah 7 lapis. Langit berlapis ke atas 7 lapis. Wallahu a'lam bishawab. Adalah hadis ini dzakara mu'allif rahimahullah anna nabiyya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang datang tadi muttafaq alaih, hadal hadis yatanawalu naw'an, diambil adanya jenis min anwa'i dhulm, jenis dari berbuat kezaliman, wa huwa dhulm fil ard, fil aradi, berbuat kezaliman dalam perkara bumi atau tanah. Ya. Artinya berbuat kezaliman kepada saudaranya dalam bentuk merampas, mengambil hak tanah orang lain. Wa dhumul aradi, berbuat kezaliman kepada saudaranya dalam perkara tanah ini min akbaril kabair, termasuk dosa-dosa besar. Dosa besar yang sangat besar. Akbar kabair, dosa besar yang sangat besar. Kenapa? Di dalam hadis Muslim, hadis Ali bin Abi Thalib, la'anu man ghayyara manaral ardi. Dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, la'anallah man ghayyara manaral ardi. La'anallah, Allah melaknat orang yang ghayyara, merubah manar. Manar itu artinya tanda. Manar ay alamah. Merubah tanda batas tanah orang lain, ya. Qala ulama, manaral ard hududaha. Manar artinya adalah batas tanah yang dimiliki oleh manusia. Nah, di anna hadha ma'khud minal munawwar wa huwa al-alamah. Dan ini terambil dari munawwar, artinya yang nampak atau tanda. Kalau antum beli tanah, biasanya beli patok, ada patoknya. Patok, dipatok. Antum beli tanah berapa ubin? 15 ubin, diukur sekian, sekian, sekian, kasih patok, patok, patok, patok. 15 ubin, harganya 15 juta bayar. Tanah antum cuma 15 ubin. Berarti ke kanan, ke kiri, itu sudah dibatasi dengan batas-batas. Ya. Ada patok yang kadang terbuat dari barang permanen langsung dari Badan Pertanahan Negara, BTN, ditatok di situ. Ini tidak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah. Kecuali dengan izin, dengan kesepakatan. Atau mungkin sederhana pakai pohon, pohon andong, tanam, tanam, tanam, tanam, tanam. Ini tanah antum. Ini namanya manar. Tidak boleh merubah, mengambil batas tanah orang lain dengan zalim. Tidak membeli, tidak menyewa, tidak pinjam. Tidak jelas akadnya, malah diambil. Dan ini zalim terhadap saudara dalam urusan tanah. Ancamannya apa? Dilaknat oleh Allah. Dikutuk. Dijauhkan dari rahmat oleh Allah. Wa idza khayyara insan min hadhihi ardi, min hadhihi al-ardi, apabila seorang merubah batas tanah ini, bi an adkhala syai'an, dengan cara dia memasukkan sesuatu, min hadhihi al-ard ila ardin ghaira, ke tanah orang lain, fa innahu mal'un ala lisani nabi, terlaknat melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu laknat? Al-la'nu at-tardu wal-ib'ad an rahmatillah. At-tard artinya dilempar. Wal-ib'ad dijauhkan. Dilempar, dijauhkan dari rahmat Allah. Iya. Karena saudara antum yang terdolimi juga tidak rela. Akan marah. Kadang malah mengucapkan doa yang jelek. Orang terdolimi kadang mendoakan doa jelek, semoga tidak barokah tanah antum. Nah, rugi antum punya tanah tidak barokah. Maka jangan sampai mendolimi hak tanah orang lain. Wasammata, dan dari sana uqubatun ukhra. Ada uqubah yang lain. Apa? Wahuwa madzakarahu fi hadal hadis. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini? Anahu idza adlama qaida shibrin tuwiqahu yaumal qiyamah min sabi' aradin. Bahwasanya apabila dia mengambil, mendzalimi tanah orang lain, batas kurang lebih ukuran qaid, batas ukuran shibr, sejengkal saja, satu jengkal saja, satu jengkal segini, maka tuwiqahu, dikalungkan di lehernya. Yaumal kiamah, nanti pada hari kiamat. min sab'i aradin, dari 7 lapis bumi. Ya. Li'anal ardo sab'a, karena bumi ini 7 lapis. Kama ja'a bihi sunnah shariha, sebagaimana telah datang dalam sunnah dengan jelas shariha. Wa kama dzakarahu Allah, sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala fil Qur'an, isyarah fi qawli Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa minal ard mislahun, Allah yang menciptakan na'am sab'a samawat, 7 lapis langit, wa minal ard bumi juga mislahun seperti itu, 7 lapis. Barakallahu fiik, ini bumi yang kita injak berlapis ke dalam sana, nanti di hari kiamat dikalungkan di leher. Antum bisa bayangkan betapa beratnya di leher kita dikalungkan 7 lapis bumi. Ya, satu karung aja sudah tersiksa, ya apa tidak? Baru satu karung, bagaimana satu lapis? Bagaimana 7 lapis? Betul-betul menyiksa hidupnya dia di hari akhir. Padahal cuma tanah sejengkal. Dikatakan satu jengkal ini sebagai permisalan yang sedikit segitu adabnya. Bagaimana kalau berhektar-hektar? Jangan berani-berani merampas hak tanah orang lain dengan cara yang zalim. Wa ma'lum anna mumathilah huna laisat fil kaifiyah. Hal yang maklum bahwa mumathilah, persamaan di dalam ayat ini, laisat fil kaifiyah, bukan sisi kaifiyahnya. Diana baina sama'i wal ardi minal farqi kama bainahuma minal masafah, sebagaimana antara langit dan bumi ada perpisahan, ada pemisah, yang antara langit dan bumi itu minal masafah, ada jarak tempuh sekian ribu kilometer. As-sama akbar bikathir minal ard, langit lebih besar, jauh lebih besar daripada bumi yang kita injak. Wa awsa wa a'dham, langit lebih luas dan lebih besar. Langit itu lebih luas dan lebih besar. Qala ta'ala as-samaa'a banainaha bi'aidin, ay bi quwwah. Wa qala ta'ala wa bainana wa banaina fawqahum sab'an shidada, ay qawiyya. Itu menunjukkan bahwa apa yang Allah khabarkan itu kita maklum adalah kabar yang benar, bumi 7 lapis. Fal insan idza zalama qaida shibri min al-ard wa innahu yutawwiq min sab'i aradin yaumal qiyamah. Maka seorang ya ibadallah, apabila mendzalimi saudaranya batas ukuran sejengkal dari tanah, itu akan yutawwiq, dikalungkan min sab'i aradin, 7 lapis bumi pada hari kiamat. Ai yaj'alu lahu tuqan fi unuqih, maksudnya dikalungkan, Allah jadikan untuk dia kalung di lehernya. Wal iyadu billah, yahmiluhu amaman nas, dia akan bawa di hadapan manusia, dia membawa tanah bumi yang diambil dengan zalim di hadapan manusia, amamal alim, amamal alam, di hadapan alam ini. Yughzi bihi yaumal qiyamah, dihinakan oleh Allah dia di hari kiamat. Wa yata'ab bihi, tentu itu membuat dia capek. Di lehernya ada 7 lapis bumi, bagaimana dia akan berjalan dan membawanya di hadapan banyak orang, dan dia malu. Ini orang dulu merampas harta manusia, mungkin sekarang bisa disembunyikan dengan pengadilan atau dengan saksi yang palsu, saya tidak merampas, ini betul-betul warisan bapak ibu saya. Tapi dusta, nanti hari kiamat Allah bongkar. Maka bertakwalah kepada Allah, berbuat kezaliman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.